Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama dengan mempelajari ilmu alat, ilmu perantara yang mengantarkan kepada ilmu ghoya berupa ilmu bahasa Arab, terkhusus pelajaran kita pada ilmu nahwunya. Nah, barakallahu fikum. Dan ilmu nahwu yang akan kita bahas, yang akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu Mutamima Al-Jurumiyah. Nah, yang ditulis oleh Al-Syeikh Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ra'ini Al-Ma'rub Bil-Hattab, yang ma'rub dengan panggilan Al-Hattab. Beliau adalah Faqihun Malikiyun, sang faqih bermadhab Al-Maliki yang berasal dari Maghrib, dilahirkan pada tahun 902 Hijriah. Beliau memiliki beberapa karangan karya tulis, nah, seperti dalam kitab fikih, tulisan beliau berjudul Mawahibul Jalil fil Mukhtasar Khalil, nah, dan juga dalam Usul Fikih karya beliau, nah, berjudul Qurratul Aini bi Syarhi Waraqat Imam Haramain, nah, juga kitab yang kita baca ini yaitu Mutamima Al-Jurumiyah di kitab Nahu. Nah, barakallahu fikum. Beliau wafat pada tahun 954, nah, di Torabilsu Maghrib. Barakallahu fikum. Kitab ini Mutamima Al-Jurumiyah yang akan kita pelajari, yang kita mulai pada pagi hari ini. Pagi apa sekarang? Pagi Sabtu tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 6443 Hijriah, bertepatan dengan Masehinya 18 Juni, sama 18 ya. 6 tahun 2022. Dan barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memudahkan kepada kita semua untuk bisa mempelajari kitab ini dari awal hingga akhir, dan juga semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita semua untuk bisa mengerti kitab ini secara khusus dan kitab-kitab lainnya secara umum. Naam, barakallahu fikum, sehingga semakin baik kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya berbahasa Arab, yang keduanya adalah sumber hukum dari hukum-hukum syariat Islam, nah, Alkitab dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kitab ini Mutamima Al-Jurumiyah, nah, artinya Mutamima itu penyempurna, penyempurna. Al-Jurumiyah berarti menyempurnakan kitab Jurumiyah. Nah, karena pada kitab ini terdapat masail, pembahasan-pembahasan yang pembahasan ini adalah lanjutan, nah, tambahan untuk banyak pembahasan-pembahasan lanjutan tambahan, meskipun juga banyak yang diulang dari matan yang ada, disebutan ulang. Namun dikatakan mutamimah, kitab penyempurna, pelengkap. Kenapa? Karena terdapat banyak masail yang menyempurnakan kitab Al-Jurumiyah. Nah, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Alamah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Barakallahu fikum, yang kitab Jurumiyahnya. Nah, barakallahu fikum, di kitab Mutamimah menambahkan beberapa bab pasal-pasal yang penting sambil tetap memperhatikan asalnya, yaitu pokok dari kitab Al-Jurumiyah. Nah, terkadang juga di kitab ini Al-Mutamimah menambahkan pembahasan yang tidak ada pada asal. Nah, seperti menambahkan atau adanya bab al-istighol, bab ta'ajub, bab adat, bab al-waqaf. Nah, bab-bab ini di kitab asal tidak ada, yaitu di kitab Al-Jurumiyah. Namun di kitab ini Mutamimah ada. Nah, ini bentuk tambahan yang tidak ada di asal. Nah, barakallahu fikum, juga menambahkan beberapa pasal yang pasal-pasal ini juga tidak ada di kitab asal, seperti tentang bab al-huruf musyabahah bilaisa, tentang pasal al-huruf musyabahah bilaisa, pasal af'al muqarabah. Nah, barakallahu fikum, dan lain sebagainya insyaallah kita akan dapati dalam pembahasan yang dikatakan sebagai pelengkap pada bab-bab pasal-pasal yang akan kita baca insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu sekilas berkaitan dengan penulis kitab dan karyanya, ataupun sekilas tentang berkaitan dengan mutamimah atau pelengkap yang dimaksud di kitab ini. Nah, secara ringkas ya, antum akan mengerti lebih dalam dengan membaca terjemah biografi beliau. Nah, dan insya Allah ada di awal kitab, di awal nusko yang antum pegang, di nusko apapun biasanya menyebutkan pengarang kitab. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai masuki kitab ini. Nah, silakan ada yang membantu bergantian membaca. Ya, Abu Muhammad mau membaca matannya, dibaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fahadihi muqaddimatun fi ya, sampai wa ba'd dulu. Wa ba'd, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahutaala, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini dimulai dengan basmalah. Nah, dalam rangka banyak kitab ya, baik di kitab nahu, kitab fikih, kitab yang membahas tentang tauhid, akidah dan lain sebagainya. Nah, para ulama biasaan mereka dalam memulai kitab mereka memulai dengan basmalah. Nah, kenapa mereka memulai dengan basmalah? Nah, para ulama menjawab dalam rangka iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kitabullah yaitu Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Alkitab yaitu Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Bahkan setiap ayat, bahkan setiap surat, nah, dimulai dengan basmalah. Yang basmalah ini adalah ayat terpisah yang diletakkan, ditempatkan di awal surat. Nah, kecuali basmalah yang ada di surat An-Naml. Para ulama sepakat bahwasanya itu bagian daripada surat, yaitu surat An-Naml. Nah, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismalah basmalah yang terdapat di awal surat, maka itu bukan bagian daripada surat, yaitu ayat yang diletakkan di awal surat. Bahkan Al-Fatihah yang kita baca di awal Al-Qur'an ya, diawali dengan basmalah, menurut pendapat yang kuat itu bukan bagian daripada Al-Fatihah basmalah itu. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana ada satu surat, nah, kecuali satu surat yang tidak dimulai dengan basmalah. Surat apa? Surat At-Taubah. Nah, surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, kenapa tidak ada basmalahnya? Nah, sebagian ulama menjawab sebagai isyarah atau tanbih atau isyarah bahwasanya surat ini surat At-Taubah, ulama berselisih tentang apakah dia itu surat mustaqilah, surat yang berdiri sendiri, surat yang terpisah, atau dia itu bagian daripada surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Al-Anfal. Iya. Nah, apakah dia itu surat yang berdiri sendiri atau bagian daripada surat sebelumnya? Karena ulama berselisih, maka basmalah tidak diletakkan di situ. Nah, barakallahu fikum. Dan berkaitan dengan penyusunan surat, penetapan basmalah dan sebagainya, itu sudah tauqifi. Nah, barakallahu fikum. Meskipun yang menyusun ulang atau yang membukukan adalah para sahabat, dan di situ ijma' ya. Barakallahu fikum. Nah, dan i'rab basmalah telah kita bahas pada kitab sebelum kitab ini, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Nah, silakan didengar ulang audionya. Nah, insyaallah mencukupi apa yang telah disampaikan pada kitab tersebut. Nah, berkaitan dengan apa? I'rab untuk basmalah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Alhamdu, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Naam. Rabb, pemilik semesta alam. Barakallahu fikum. Naam, kita baca catatan kaki. Alhamdu huwa ikhbaru an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Naam, pada al-fawaid, yaitu kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Alhamdulillah itu ikhbar, memberitakan, mengabarkan, menyebutkan, itu ya, an mahasinil mahmud, terhadap perkara baik yang ada pada yang dipuji. Perkara baik pada apa? Pada yang dipuji. Yang dipuji ini kalau kita sekarang memuji Allah SWT ya, berarti Allah SWT. Kalau yang dipuji orang, berarti yang perkara yang ada pada orang tertentu yang dipuji, atau raja misalkan, dan yang semisalnya. Nah, alhamdulillah wa ikhbaru an mahasinil mahmud. Alhamdulillah adalah ikhbar, pemberitaan tentang perkara-perkara baik yang ada pada yang dipuji. Ma'ahubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ijlal wa ta'zim artinya sama, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Naam, barakallahu fikum. Ini arti dari alhamdu. Naam, di sana juga ada al-madhu. Al-madhu, naam, artinya dalam bahasa kita mungkin sama, pujian. Kalau fiilnya kita baca amdahu, aku memuji, atau ahmadu, aku memuji, gitu ya. Artinya sama, namun ada perbedaan. Kalau ahmadu, memuji, alhamdu, nah, alhamdu isimnya, kalau fiilnya kita ucap ahmadu atau nahmadu gitu kan. Nah, kalau alhamdu di sini memiliki pujian yang disertai dengan apa? Cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu, penyebutan pujian namun tidak disertai dengan kecintaan dan pujian tadi. Kecintaan dan pengagungan. Nah, seperti rakyat atau orang tertentu yang memuji penguasa, atau memuji orang yang ditakuti dan lain sebagainya. Itu ya. Disebutan sifat-sifat baiknya dan sebagainya. Namun itu disebutan mungkin karena terpaksa, karena takut, atau karena memang harus disebut yang baik. Kalau disebut yang baik, nanti dia bisa dihukum, atau yang semisalnya. Nah, ini al-madhu. Kalau alhamdu tidak demikian. Karena itu alhamdu kita berikan di sini kepada Allah SWT. Kenapa? Karena pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, tidak dengan memakai al-madhu yang tadi dalam fiilnya, yang tadi kalau diganti fiil apa bahasanya? Amdahu atau namdahu gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, al pada alhamdu, nah, ulama berselisih tentang al di sini. Ada yang mengatakan al di sini al istighraqiyah. Nah, pernah kita bahas di kitab Al-Mumtaq fi Ilmi Tasrif, tentang beberapa macam al kan. Ada al-istighraqiyah, al-jinsiyah, al-ahdiyah. Ingat ya, secara ringkas insya Allah masih ingat. Nah kalau lupa silakan baca ulang. Nah al di sini menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, yaitu al-istighraqiyah. Artinya apa? Artinya jami'ul mahasin kuliha lillahi ta'ala. Nah, jami'ul mahasin kuluha lillahi ta'ala. Semua perkara baik adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada yang mengatakan lam di situ lam jinsiyah, artinya jinsul mahamid lillahi. Ada juga yang mengatakan lamnya lam ahdiyah. Nah, artinya apa? Ahdul ma'hud, yaitu hamdul ma'hud alladhi hamidallahu bihi nafsahu wa hamidahu bihi awliya'uhu wa anbiya'uhu lillahi ta'ala. Itu kalau diartikan untuk alnya al-ahdiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang kuat, pendapat yang kuat al di situ al istighraqiyah. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah mubtada ya. Lillahi lam harful jar, lillahi isim majrur bilam fi mahalli rafin khabarnya. Rabbil alamin. Rabb di situ i'rabnya sebagai sifat yang muawwal bil mustaq, malik artinya. Rabb artinya malik. Alhamdulillahi malik, malik, malik, pemilik, yang memiliki dan yang semisalnya, yang kita artikan di sini alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yaitu pemilik semesta alam. 6. Dan dibaca majrur kenapa? Karena sifat mengikuti mausuf, mausufnya di situ lillah, lafzul jalalah Allah. 6. Dan rabb mudhaf ala alalamin mudhafun ilai majrur alamatu jarihi, ya pengganti dari apa? Kasra, li annahu mulhaq bil jam'il mudzakkar salim, mulhaq ya, bukan jamak mudzakkar salim namun mulhaq. Nah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan salawat dan salam atas penghulu kami sayyiduna. Nah, yang paling mulia di antara kami siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa ala alihi kepada keluarganya, wa sahbihi para sahabatnya, ajma'in. Nah, semuanya. Wa ba'du. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita bahas tentang as-shalatu. Apa itu salat? Lihat catatan lagi. As-salatullahi ala rasulihi wa sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat dari Allah kepada rasulnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu kan ayatnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semuanya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan beri salamlah kepada beliau. Nah, di sini apa itu arti salawat? Nah, kalau salawat itu salawat dari Allah ala rasulnya, kepada rasulnya, maka artinya wa sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepadanya, itu kepada sang rasul, fil mala'il a'la, di hadapan, di sisi para malaikat a'la yang tinggi, yaitu di sisi para malaikat yang ada di langit yang tujuh. Nam, barakallahu fikum. Fokus sab'a samawat, di atas langit yang tujuh. Waqila, dan pendapat lain mengatakan ar-rahmah. Salawat di situ artinya rahmat. Artinya ketika dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti memberikan rahmat. Ini pendapat lain. Kalau pendapat yang pertama tadi, artinya Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para makhluknya, yaitu di hadapan para malaikatnya, yang para malaikat di tempat yang tinggi tadi. Waswabul awal, pendapat yang benar adalah yang pertama. Liwujuhin adidatin zakaraha Ibnul Qayyim rahimahullah fi Bada'i' al-Fawaid wa Jala'ul Afham. Dan pendapat yang kuat, yang benar adalah Yang pertama yaitu artinya pujian Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan di sisi para malaikatnya. Kenapa? Karena beberapa alasan, karena wujuh sisi alasan yang sangat banyak. Yang alasan-alasan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Badai' al-Fawaid dan juga Jala'ul Afham. Barakallahu fikum. Ya, sebisa mungkin kita baca catatan kaki ya. Sekalian apa? Untuk menambah faedah dan juga untuk semakin banyak melatih membaca Alkitab dan membaca kitab gundul dan menerjemahkannya. Terkhusus kita mendapatkan faedah. Faedah sehingga apa? Faedah yang ada di kitab yang kita beli ini bisa dimengerti karena kita bisa membacanya atau mempelajarinya. Qala wassalatu wassalamu ala sayyidina. Naam. Lihat catatan tadi, as-sayyid man sada qaumahu bi ilmin aw syarafin wa riyasatin. Sayyid itu adalah orang yang memimpin kaumnya dengan ilmu, dengan kemuliaan, dengan riyasah, kepemimpinan. Artinya betul-betul jadi pemimpin yang memimpin. Itu nama sayyid. Sering kita dengar apa terjemahan sayyid? Penghulu gitu ya. Apa penghulu itu memang benar ya? Dalam artinya gitu. Pemimpin yang memimpin dengan ilmu, dengan kemuliaan, dengan kepemimpinan. Memang begitu. Ada yang pernah buka kamus besar bahasa Indonesia? Betul, betul begitu. Penghulu artinya. Penghulu itu gitu ya. Sehingga diartikan penghulu ya. Nah. Ya kalau memang arti penghulu itu adalah demikian, maka enggak masalah kita terjemahkan demikian. Tapi kalau ternyata arti penghulu itu enggak berkaitan dengan ilmu, kemuliaan dan kepemimpinan, ya sebaiknya jangan diartikan penghulu ya. Tadi saya artikan penghulu karena itu yang bisa saya dengar dari terjemahan apa yang berlaku di bahasa Indonesia bakunya kelihatannya diartikan penghulu. Nah. Dzakara ba'dhum anal ityana biha fi sholati ala nabihi sallallahu alaihi wasallam ghairu masyru'. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mendatangkan lafaz ini yaitu lafaz sayyid, maksudnya mengucap membaca lafaz ini fi sholah ketika sholat, yaitu ketika apa? Duduk tahiyat ya. Ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Membacanya dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu masyru' adalah tidak disyariatkan. Artinya kita enggak disyariatkan ketika selawat itu membaca ketika selawat salat ya, enggak disyariatkan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu ya. Kenapa? Kita dengar alasannya. Li anna siyaqal waridata ats-tsabitata bi turuqin sahihatin fi sholati alaihi laisa fiha lafdun sayyiduna. Karena bentuk-bentuk lafadz yang datang disebutkan di banyak hadis baik di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya. Nah, ketika Rasulullah mengajari para sahabat sholat, gitu ya, atau di kesempatan lainnya, di situ banyak penyebutan tentang sholawat di riwayat-riwayat yang sahih, biturukin sahihatin, riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang sholawat ini, fi sholah di waktu sholat, laisa fiha lafdu sayyidina, tidak ada padanya lafdu sayyidina, tidak ada lafadz sayyidina, artinya tidak ada penyebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, namun yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada lafadz siyadah, tanpa ada lafadz sayyid tadi. Nah, lalu bagaimana dengan ucapan sayyid yang bukan di waktu sholat? Nah, seperti yang di buku ini, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina. Nah, kebanyakan ulama membolehkan karena itu ikhbar tentang kenyataan. Karena Rasulullah SAW bersabda, anna sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini sayyid anak Adam wala fakhar, dan aku tidak sombong, tidak begini begitu. Nah, artinya betul beliau adalah sayyid. Sehingga ketika kita sebut sayyidina, mengabarkan apa yang memang pernah beliau kabarkan. Mengabarkan tentang apa yang beliau kabarkan. Nah, sehingga banyak ulama membolehkan. Nah, dan mereka merasa ini termasuk mimbab ta'adub, mimbab adab ketika menyebut nama Nabi disebut nama lain yang menunjukkan tentang gelar beliau, kebesarannya dan lain sebagainya. Nah, karena kalau disebut saja tanpa itu merasa tidak adab, gitu ya. Dan juga ketika Rasulullah SAW hidup, ada beberapa lafadz yang beliau larang memanggil beliau secara langsung, seperti memakai lafadz memanggil ya Abul Qasim dan yang semisalnya. Dan kita dapati beberapa hadis yang di situ menyebutkan ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya ini itu dan sebagainya, yang menunjukkan para sahabat beradab dalam memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Ta'ala berfirman, apa lafadznya, jangan kalian jadikan doa ar-rasul ka doa ibadikum ba'dhon. Ya, ada ayat demikian. Barakallahu fikum, artinya apa? Sebagian mereka yang menambahkan lafaz sayyid dan yang semisalnya karena dalam rangka menurut mereka untuk beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau kita memanggil nama ustaz, kita enggak langsung panggil ustaz, namun enggak, misalkan ada ustaz yang bernama Abdullah, kita enggak langsung mengatakan wahai Abdullah, namun ya ustaz Abdullah. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan yang lain berpendapat karena lafaz ini tidak dibaca oleh para sahabat ketika memanggil Rasul ataupun yang semisalnya, maka mereka tidak menggunakan lafaz ini. Namun penjumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena tadi memang itu ikhbar, kenyataan yang sifat ini ada pada diri Rasul, karena beliau berkata pada hadis sahih, ana sayyidu waladi adab. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk kita yang tidak memakai lafaz sayyid, ya sebaiknya mendatangkan lafaz nabi, rasul, yang itu juga lafaz-lafaz yang jelas dipakai oleh para sahabat. Nah, sehingga antum mendengarkan beberapa asatidah kita dalam khutbah, dalam ceramah menyebut nama nabi. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin. Ya. Tidak langsung Allahumma sholli ala Muhammad misalkan. Ini ketika apa? Yang ketika bukan selawat salat ya. Kalau selawat salat dibatasi kepada penyebutan-penyebutan yang datang hadis sahih, penyebutannya demikian, ya kita ikuti demikian. Nah, seperti pada selawat yang tadi disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada sebutan sayyid baik kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Ibrahim, karena itu yang diajarkan Rasul. Dan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan zikir, dengan doa adalah lafaz-lafaz yang itu taufiqiyah, yang kita harus ikuti berdasarkan bimbingan wahyu. Nah, tidak menambahi ataupun mengurangi, dan itu yang utamanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wa ala alihi, dan kepada alnya, yaitu siapa ini? Alihi, keluarganya. Nah, lihat catatan kaki. Hum man tahrumu alaihi sadaqatu. Mereka adalah orang-orang yang haram sedekah, haram mendapatkan sedekah. Hum man tahrumu alaihimus sadaqatu ala sahih. Menurut pendapat yang kuat, keluarga Nabi, alihi yaitu keluarga Nabi, adalah orang-orang yang haram untuk memakan sedekah atau mendapatkan sedekah. Ala sahih, menurut pendapat yang kuat. Qala Ibnul Qayyim, ucapan ini, pendapat ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim fi Jala'il Afham 6 Safha 286. Wa qala Ibnul Katsir rahimahullah ta'ala, dan juga berkata Ibnul Katsir rahimahullah ta'ala, fumal ladzi la yashukku fihi min man tadabburil Qur'an anna nisa'an nabi dakhilatun fi qoulihi ta'ala wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, kita artikan dulu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kemudian tidak diragukan lagi, kemudian perkara yang tidak diragukan oleh orang yang mentadaburil Al-Qur'an, yang menghayati Al-Qur'an, bahwasanya para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam firman Allah Ta'ala, termasuk pada firman Allah Ta'ala berikut ini: Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, janganlah kalian tabarruj, tabarruj jahiliyah. Ula. Wa aqimna sholata wa atina zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Wa atina Allah wa rasul. Dan taatilah Allah dan Rasul. Ini ayat ini konteksnya sedang khitabnya kepada siapa? Kepada para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah pembicaraannya, wahyu ini ke mereka yang dimaksud. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hendak mensucikan, Allah hendak menghilangkan dari kalian rijza, kotoran ahlal bait, yaitu siapa? Ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebenarnya. Syahidnya apa di situ disebutkan ada ahlal bait, ya. Dalam konteks ayat sebelumnya menyebutkan tentang para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa para istri beliau termasuk dari ahlul bait. Nah, meskipun tadi disebutkan bahwasanya ahlul bait adalah orang-orang yang haram memakan sedekah. Nah, dan termasuk dari itu adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa i'rab ajmain? Sebelum itu, apa i'rab Muhammad? Ala sayyidina Muhammadin, ala harful jar sayyidina majrur bi ala. Mudhaf-mudhafun ilaih, ya, sayyidina Muhammadin sebagai badal. Badal bagi sayyidina. Wa badalu majrurin majrurun mithluhu. Apa i'rab ajmain? Taukid ahsantum. I'rabnya taukid. Nah. Kemudian wa ba'du. Nah. Lihat catatan kaki. Ai ba'da ma dzukira min alhamdi wassalati wassalami. Nah, wa ba'du artinya dan setelah itu. Artinya apa? Dan lihat catatan kaki. Wa ba'da ma dzukira. Wa ba'da ma dzukira. Kalau mudhaf ilainya disebutkan kita baca ba'da, ya. Kalau di atas kita baca ba'du, kenapa? Karena mudhaf ilainya dibuang lalu diniatkan ada, sehingga menjadi mabni wa ba'du. Kalau catatan kaki kita baca wa ba'da, kenapa? Karena mudhaf ilainya ada, yaitu apa? Ma di situ. Wa ba'da mudhaf ma isim mausul fi mahali jarin mudhafun ilai, sehingga kita baca ba'da bukan ba'du lagi. Wa ba'da ma dzukira minal hamdi wassalati wassalam, dan setelah wa ba'du, dan setelah itu maksudnya apa? Dan setelah penyebutan, dan setelah apa perkara-perkara yang disebutkan dari berupa hamd, pujian, sholawat dan salam. Nah, itu maksudnya. Artinya wa ba'du, dan setelah penyebutan, pujian, sholawat dan salam, fa hadhihi muqaddimatun. Ini adalah muqaddimah. Itu maksudnya itu. Jadi wa ba'du di situ artinya wa ba'du, dan setelah penyebutan alhamdu, as-shalatu wassalam, fahadihi, maka ini adalah muqaddimah. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita baca lagi. Baca catatan tadi, lihat. Lakinnal ithyana bi amma ba'du aula. Namun mendatangkan amma ba'du lebih utama. Maksudnya menulis, mengucapkan amma ba'du lebih utama daripada wa ba'du, ya. Lebih utama. Kenapa? Lebih utama. Naam. Aula min wa ba'du, utama daripada min ba'du. Utama daripada min wa ba'du. Lebih utama daripada wa ba'du. Afan. Kenapa? Li'annaha al-waqi'ah. Li'annaha al-waqi'atu minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima shoha anahu khotoba. Karena telah sahih bahwasanya beliau berkhutbah amma ba'du. Beliau, antum lihat beberapa hadis yang menyebutkan khutbahnya Rasul, beliau mengatakan setelah itu amma ba'du. Naam. Bukan wa ba'du. Boleh enggak wa ba'du? Boleh. Namun yang lebih utama, yang mencocoki khutbahnya Rasul, yaitu apa? Amma ba'du. Naam. Akhrajahu Syaikhon wa qad aqad al-Bukhari baban wasti istihbabiha. Dikeluarkan oleh dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari telah membuat bab tentang mustahabnya membaca amma ba'du. Naam. Barakallahu fikum. Apa i'rabnya? Wa ba'du. Naam, i'rabnya wa di situ naibah an amma. Al-wawu afan bukan wa. Al-wawu naibatun an amma. Wawu pengganti dari amma. Kenapa? Karena asalnya adalah amma ba'du. Gitu ya. Asalnya adalah amma ba'du. Kemudian ketika amanya dibuang diganti dengan wawu menjadi apa? Wa ba'du. Naam. Yang amma itu sendiri i'rabnya amma adalah naib, pengganti lagi. Amma itu pengganti, pengganti dari mahma yakun min syai'in ba'du. Asalnya gitu. Asalnya apa? Mahma yakun min syai'in ba'du. Ada isim syarat di situ mahma. Naam. Mahma yakun di situ fi'il syaratnya. Mahma yakun madzum bi mahma, ya. Kemudian mahma yakun min syai'in ba'du. Nah, ba'du di sini tadi mabni ala dhom. Kenapa? Karena mudhof ilainya dibuang diniatkan ada lafadznya. Nanti salah ada pembahasan itu. Kalau bukan di kitab ini, kitab yang lain. Nah, pembahasan itu tentang idhofah ya, beberapa bentuk idhofah. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Wawo pengganti dari amma. Dan amma itu sendiri kalau ada dalam kalimat atau ucapan pengganti dari mahma yakun min syai'in ba'du. Naam. Barakallahu fikum. Dan ini yang utama. Adapun yang membaca thumma amma ba'du ada juga kan antum pernah dengar ya. Maka jarang kami dapati atau enggak kami dapati di tulisan nahu atau tulisan lainnya yang memperhatikan tentang kaitannya dengan kalimat yang bisa dipakai oleh para ahlul lugho ya. Yang sering adalah wa ba'du atau amma ba'du. Bukan memakai fuma. Yang sering itu. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Apa dalil dari wawu ini pengganti dari amma? Nah, itu. Jadi disampaikan wawu pengganti dari amma. Yang amma itu sendiri pengganti dari mahma yakun min syai'in ba'du, yaitu apa adanya isim syarat kemudian fi'il syarat. Gitu ya. Naam. Dalilnya adanya fa pada ucapan berikutnya fahadihi muqaddimatun. Adanya fa. Fada fahadihi muqaddimatun. Fa di sini fa waqi'atun fi jawab syarat. Menunjukkan bahwasanya di sana ada jumlah syartiyah yang berupa fi'il tadi, fi'il syarat tadi mahma yakun. Fahadihi muqaddimatun. Apa fa di sini? Fa waqi'atun fi jawab syarat. Fahadihi muqaddimatun fil ilmil arabiyyah. Ini adalah muqaddimah. Nah, pendahuluan fi ilmil arabiyyah pada ilmu bahasa Arab. Antum lihat serta lagi ai an-nahwu atau an-nahwa. Maksudnya adalah ilmu nahwu. Naam. Maksudnya adalah ilmu nahwu. Kenapa? Karena ilmu bahasa Arab sangat banyak. Nah, disebutkan sahib di kitab syarah kitab ini yaitu syarah kitab Mutamimah Kawakib ya. Kawakib 6 Kawakib Duriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdal barakallahu fikum bahwasanya ilmu bahasa Arab terdiri dari 12 cabang. Kita baca Ai fi ilmil lughatil arabiyyah wa ulumul lughatil arabiyyah 12 ilman. Dan ilmu bahasa Arab ada 12 ilmu. Ilmu lugho, pertama ilmu lugho, ilmu bahasa. Wa ilmu tasrif, kedua ilmu tasrif, ilmu sorof. Yang ketiga ilmu nahwi, ilmu nahwu. Nah, yang berikutnya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, tiga ilmu ini ma'ruf di zaman sekarang dengan nama ilmu balago. Yang isi ilmu balago adalah ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Kemudian wa ilmu al-arub berkaitan dengan syair, mempelajari tentang ilmu syair. Wa ilmu al-qawafi juga sama berkaitan dengan syair namun khusus pada akhir-akhir dari kata yang atau huruf yang ada pada syair. Wa ilmu al-qawaninil kitabah, ilmu kaidah-kaidah penulisan. Ilmu imla yang kita kenal sekarang dengan ilmu imla. Wa ilmu al-ma'ani, ilmu ma'ani, ilmu afan. Salah baca. Wa ilmu qawaninil kitabah wa ilmu qawaninil qiraah. dan ilmu aturan dalam bacaan, yaitu ilmu tajwid, yang kita makrufnya apa, ilmu tajwid. Wa ilmu insya'il rasail wal khutab, ilmu membuat surat dan berpidato. Wa ilmu muhadharat, ilmu muhadharah. Wa minhu tawarikh, dan diantaranya adalah juga ilmu tawarikh. Wal muradu bil ilmi al-arabiyyah huna ilmu nahwi faqat, yang dimaksud dengan ilmu bahasa Arab di sini adalah ilmu nahwu saja. It hadal kitab la yastamilu ila alaihi faqat. Kenapa? Karena kitab ini, yaitu kitab al-mutamimah, tidak mencakup melainkan ilmu nahwu saja. Wa huwa anfa'ul ulumil arabiyyati, dan ilmu nahwu adalah ilmu bahasa Arab yang paling bermanfaat. Id bihi tudraku jami'an, karena dengan ilmu ini maka akan didapatkan semua ilmu. Thumma wa min thamma qala al-Suyuti, dan karena itu Imam Suyuti berkata, innal uluma kullaha muftaqiratun ilaihi, semua ilmu butuh kepada ilmu ini, yaitu apa? Ilmu nahwu. Nah, apa itu ilmu nahwu? Lihat catatan kaki yang di naskah antum miliki. Ilmun bi usulin yu'rabu biha ahwalu awakhiril kalimi i'roban wa bina'an. Ilmu bi usul, dengan kaidah-kaidah, yu'rabu biha, yang dengan kaidah ini maka akan diketahui ahwalul awakhiril kalim, keadaan akhir dari kalim. Nah, yaitu kata-kata, i'roban wa bina'an, baik secara i'rob ataupun baik mu'robnya ataupun mabninya. Nah, barakallahu fikum. Itu diantara pengertian ilmu nahwu, dan di sana ada yang mengartikan lainnya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang sedikit tanpa kita jelaskan mungkin ya. Qala Musad rahimahullah taala, mutamimatun li masail jurumiyah, sebagai pelengkap untuk masail jurumiyah. Tadi telah disebutkan di awal taklim kita tentang masail-masail yang menjadi pelengkap itu apa saja. Takunu wasitatan, yang menjadi perantara, menjadi penengah, bainaha wa baina ghairiha minal mutawalat, yang menjadi penengah antara dia, antara siapa? Kitab yang asal, yaitu kitab jurumiyah, wa baina ghairiha, dan kitab lainnya, minal mutawalat, dari kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya, seperti kitab apa? Syuruhat Alfiyah. Nah, seperti kitab-kitab Syuruhat Tashil, Kafiyah Ibnu Malik atau Kafiyah Ibnu Hajib, itu kitab-kitab yang panjang lebar syuruhatnya juga. Nah, dan juga kitab Al-Mughni Ibnu Hisam dan lainnya. Nah, qala nafa'allahu biha, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, dengan kitab-kitab ini, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah SWT telah memberikan manfaat kepada asalnya, yaitu apa? Kitab Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan syahid kenyataan yang ada, dohirnya kitab ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tidak ada penuntut ilmu yang mubtadi melainkan mempelajari kitab ini. Artinya, atau sangat banyak lah, kalau tidak dikatakan tidak ada, sangat banyak sekali penuntut ilmu dalam memulai ilmu nahunya yang dipelajari adalah kitab ini, dan pahamnya juga dengan kitab ini, mulai pahamnya, mulai mengertinya. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya zahirnya kitab ini memberikan manfaat. Nah, dan penulis kitab ini yaitu Al-Hattab berdoa semoga Allah memberikan manfaat juga pada kitab Mutamimah, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat pada kitab asalnya, itu kitab Jurumiyah, yang syuruhat kitab ini sangat banyak ya, Jurumiyah. Nah, fil hayati wa ba'dal mamat, baik ketika hidup ataupun setelah meninggalnya. Innahu qaribun mujibud da'wat, sungguhnya dia Allah maha dekat, mujibud da'wat, maha mengabulkan doa. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa disampaikan. Untuk mukadimah barangkali agak panjang ya sedikit, mohon dimaklumi, karena agar mengerti perkara ini, yang perkara ini nanti akan terulang lagi di kitab yang lain, mukadimah tersebut biasanya. Nah, dan ketika terulang antum akan lebih mengerti lagi karena sempat dijelaskan. Nah, dan begitu yang kami dapati, mengerti dari satu kitab ke kitab yang lain, ketika kitab tersebut dijelaskan kita berusaha untuk paham, meskipun akhirnya lupa, namun ketika di kitab berikutnya dijelaskan lagi akhirnya menjadi ingat dan menjadi semakin mengerti. Nah, barakallahu fikum. Dan apa yang disampaikan itu belum seberapa. Kalau antum lihat syarah yang di Kawakib panjang lebar mukadimahnya. Ya, kalau kita baca Kawakibnya, mungkin mukadimah sampai baris ini aja beberapa hari, beberapa kali pertemuan. Nah, dan yang disampaikan tadi berusaha untuk sangat ringkas dari mukadimah yang ada, sehingga untuk sekali pertemuan, alhamdulillah selesai. Pada pertemuan besok, insyaallah kita lanjutkan masuk ke al-kalam wa ma yata'allafu min. Nah, pembahasan pasal atau bab berikutnya. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan ya. Nah, diharapkan kepada ikhwan yang jaraknya dekat dengan Kali Bogor, yang mengikuti online sebaiknya datang langsung, karena akan lebih maksimal untuk mengerti insyaallah ta'ala dengan datang langsung. Meskipun sekarang yang datang alhamdulillah ada 8 ya. Tempat masih mencukupi untuk yang lainnya kalau masih ada yang mau datang insyaallah ta'ala. Jika tempat nanti enggak mencukupi, kita akan pindah tempat yang lebih luas itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ada kesalahan nanti mohon diingatkan supaya diperbaiki. Nanti Ustaz Zaki ingat-ingat, sering ingatan anak ya, jika sempat salah menerjemahkan atau kadang ada kala yang menyampaikan suatu perkara maksudnya atur cabi ada kalanya. Itu diingatkan supaya nanti diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.